Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, hadirin saudaraku kaum muslimin, barakallahu fikum, melanjutkan apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala menukil ucapan Al-Imam Syafi'i dan beliau merupakan salah satu imam dari empat imam yang tersohor, wa huwa Malik, Imam Malik atau Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Seperti yang telah kita bacakan, di mana Imam Syafi'i beliau mengatakan amantu billah wa bima jaa 'anillah, aku beriman kepada Allah, mengimani apa yang datangnya dari Allah, 'ala muradillah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Demikian pula amantu bi Rasulillah, aku beriman terhadap Rasulullah, wa bima jaa 'an Rasulillah, mengimani apa yang datangnya dari Rasulullah dan juga 'ala muradi Rasulillah, sesuai dengan apa yang dikehendaki Rasulullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, amma ma qala Asy-Syafi'i, adapun apa yang diucapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, فَإِنَّهُ حَقٌّ, apa yang dikatakan Imam Syafi'i sesungguhnya ucapan yang hak, ucapan yang benar, ucapan yang hak. يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ اِعْتِقَادُهُ, bahkan Syekhul Islam memberikan penekanan wajib bagi setiap Muslim meyakini dengan apa yang diyakini oleh Imam Syafi'i. Nah, semacam ini bukan taklid. Semacam ini bukan apa? Taklid. Meyakini apa yang diyakini seorang alim, selama dalam bab, dalam perkara yang di situ hak, itu bukan taklid, tetapi mimbab qabul, mimbab qabul, ditinjau dari sisi seorang menerima. Demikian pula thiqah, percaya kepada seorang alim, dan termasuk haknya ulama, termasuk haknya ulama ialah qabul qawlihim, menerima pendapat dan ucapan mereka selama tidak berseberangan, selama tidak bertentangan dengan kitabullah, sunnah rasul, dan apa yang diyakini salafun salih. Dan kemudian tidaklah mengharuskan bahwa apa yang dikatakan atau apa yang disebutkan, yang diucapkan Imam Syafi'i, semuanya itu harus diterima. Mungkin kadang beliau punya sebuah pendapat. Mungkin beliau punya sebuah pendapat yang pendapat tersebut ada perkara yang bertentangan dengan pendapat-pendapat yang lain. Maka disinilah diletakkan ataupun diperlukan bahwa seorang meminta bimbingan ulama. Mana dari berbagai macam pendapat tadi yang betul-betul dibangun di atas qala Allah wa qala Rasul? Mana dari pendapat-pendapat itu yang dibangun, yang pijakannya, yang sandarannya itu di atas Al-Quran, di atas sunnah, di atas pemahaman para salafus saleh. Di Makkah, saya kurang persis terjadi pada tahun berapa, di masa dahulu, karena fanatiknya seorang kepada madhab tertentu, sampai sholat itu pun apa, harus dengan imam yang sesuai dengan pendapatnya. Di Makkah itu pernah terjadi. Sholat lima waktu, seperti sholat kita duhur. Yang Syafi'i nunggu, yang imamnya juga dari kelompoknya Syafi'i. Bahkan tempatnya sendiri. Yang Hambali nanti di sebelah tempat lain. Yang Hanafi di sebelah tempat yang lain. Naam. Atau jika bergantian maka imam selesai maka ganti. Yang imamnya di situ Hanafi, pengikutnya Hanafi maju sholat di situ. Dan tentunya pandangan ini pandangan yang jelek, pandangan yang buruk. Coba saja kalau kemudian kita membangun masjid, terus tiba-tiba kita pun mengajarkan masing-masing harus fanatik kepada apa? Madhabnya. Nah, silakan ini yang punya paham dan fanatiknya luar biasa kepada Imam Syafi'i karena imamnya ini Syafi'i, silakan sholat duluan, kita yang ngalah. Siapa yang Hambali nomor 2, siapa yang Maliki nomor 3, siapa yang Hanafi nomor berikutnya. Lebih-lebih mungkin sampai tingkatan nanti yang khawatir masing-masing madhab tidak mau ada yang mengalah, kami yang duluan, akhirnya apa, perang kan. Nah, sehingga apa yang dikatakan Imam Malik, kullu qaul, setiap pendapat orang itu dikatakan yu'khadhu wa yurad, boleh diterima dan boleh ditolak, illa sahib hadzal qabr, kecuali penghuni kuburan. Dan beliau mengisyaratkan kepada kuburan Nabi alaihi salatu wassalam dan tidak kepada kuburan yang lain. Sementara di sebelah kuburan Nabi itu ada kuburan siapa? Hah? Ada kuburannya siapa? Abu Bakar. Ada siapa lagi? Umar. Terus siapa lagi? Utsman. Hah? Baik. Jangan kebelabasan ya. Utsman dibaki. Nah. Baik. Tidak mengisyaratkan kepada kuburan yang lain bermakna bahwa kalau saja seorang sahabat yang kemudian punya sebuah pendapat, kemudian atas pendapatnya berseberangan dengan pendapat yang lain, maka itu pun boleh untuk ditolak. Dan itulah penafsiran tentang hadis Irbad Ibn Sariyah yang dimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan, usikum bitaqwallah wassam'i wa ta'ah, aku wasiatkan untuk kalian untuk taat dan bertakwa kepada Allah, untuk senantiasa mendengar, mentaati penguasa-penguasa kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang memimpin kalian, yang menjadi penguasa kalian, diibaratkan seorang budak Habasyah. Artinya perkaranya kadang tidak mungkin, karena dalam kepemimpinan itu umumnya ialah orang-orang apa? Quraisy. Gambaran, sampai-sampai andai kata memang terjadi demikian. Sampai-sampai andai kata terjadi demikian. Wa'alaikum bisunnati. Dan jangan lupa tetap berpegang kepada sunnahku, yaitu ajaranku. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Demikian pula sunnahnya, ajarannya para khulafa yang empat, khalifah yang empat yang mendapatkan petunjuk. Pegang kuat, pegang erat-erat. Naam. Jangan sampai lepas. Kata Ibn Hazm rahimahullah, yang dimaksud wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan seorang untuk mengikuti sunnahnya para khulafa, ialah kalau para khalifah tadi menetapkan satu perkara, mengajarkan satu ajaran, berpendapat atas sebuah pendapat yang tidak menentang kitabullah dan apa yang dianut pendapat sahabat yang lain. Nah, terjadi kesepakatan di kalangan para sahabat. Nah, karena barang siapa yang tidak mengikuti jalan yang mereka tempuh akan tersesat. Lol, mereka tersesat. Gak mungkin. Sepinter-pinternya orang, sefasih-fasihnya orang, ya kalau kita mungkin ajam masih mungkin. Sepinter-pinternya orang mungkin asli Arab sana, dia mungkin Quraisy, tetapi dalam memahami kitabullah sunnah rasul, meninggalkan pemahaman apa yang difahami para sahabat, terkhusus khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, tersesat. Nah, seorang tersesat. Bahkan fahamnya bisa batil. Fahamnya bisa apa? Batil. Sebaliknya, sebaliknya, bahwa apa yang diucapkan seorang sahabat misalnya, bahkan salah satu mungkin khulafa, tetapi perihalnya bertentangan, tidak mencocoki, lebih-lebih mungkin ada yang bertentangan dengan kitabullah, bertentangan dengan sunnah rasul, atau jumhur sahabat, juga seorang dalam kondisi melampaui batas, sikap yang melampaui batas, dan itu pun juga membuat orang tersesat. Jadi wasatan, seorang hendaknya memposisikan diri di tengah, tidak berlebihan dan juga tidak menolak terang-terangan. Enggak perlu dalam memahami Islam ini mengambil pendapatnya mereka, wong kita sendiri juga bisa berpendapat, tidak seperti itu. Nah, demikian pula dalam hal ini, berkata Syekhul Islam, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa bima ja'a anillah, dan mengimani apa yang datangnya dari Allah, ala muradillah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Demikian pula, amantu bi rasulillah, wa bima ja'an rasulillah, ala muradi rasulillah, aku beriman dengan rasul, mengimani rasul, mengimani apa yang beliau bawa, sesuai dengan apa yang beliau kehendaki. Ini ucapan yang hak, ini ucapan benar, dan wajib seorang untuk meyakini seperti apa yang diyakini Imam Syafi'i. Kemudian Wa man i'taqadahu wa lam ya'ti biqaulin yunaqidhuh. Dan barang siapa yang meyakini apa yang telah diyakini Imam Syafi'i rahimahullah dan tidak mendatangkan, tidak muncul dari dirinya sebuah pendapat yang bertentangan, sebuah pendapat yang membatalkan apa yang diucapkan Imam Syafi'i tadi, kata Syekhul Islam, fa innahu salaka sabila salamati fid dunya wal akhirah. Siapa yang punya keyakinan seperti yang diyakini Imam Syafi'i, terus tidak ada satu ucapan atau pendapat yang menentang dengan apa yang beliau yakini tadi, sungguh orang tadi telah berjalan, meniti, menjalani Islam di atas jalan yang berakibat kepada sabilas salamah, jalan yang mengantarkan seorang kepada keselamatan, bukan hanya dunia tetapi akhiratnya juga, akan mengantarkan seorang, akan meniti seseorang kepada jalan yang penuh keselamatan baik dunia maupun akhirat. Karena manusia itu dalam menjalankan agama, kita kenal bahwa asal muasalnya manusia itu lahir di atas kebodohan. Wallahu akhrajakum min buthuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Innal insan la zaluman jahula. Tidaklah Allah ciptakan manusia kecuali Allah gambarkan tentang kondisi dan keadaan asalnya. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan sesungguhnya manusia itu karakternya, asalnya zalum. Suka berbuat kelaliman. Dan juga jahil. Banyak perkara yang tidak diketahui. Nah. Sementara di situ ada sifat para ulama. Sifat bagi para ulama. Bahwa ulama itu sebagai sirajul ummah, pelita bagi umat. Ulama itu pelita. Nah, kalau di langit itu ada bintang-bintang yang menjadi petunjuk. Nah, maka di bumi Allah jadikan ulama juga sebagai apa? Pelita bagi umat yang menerangi. Seringkali Allah Azza wa Jalla membandingkan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Hal yastawil a'ma wal basir. Samakah antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Samakah orang yang tidak berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Samakah orang yang buta dengan orang yang melihat? La yastawiyan. Tentunya tidak sama. Nah, kalau seorang posisinya betul-betul dalam keadaan tidak mengetahui masalah, jadikanlah para ulama itu sebagai sandaran. Lah kalau ulamanya sudah meninggal, sandarannya apa? Kita bersandar dengan para ulama. Kalau ulamanya sudah meninggal, apa yang kita jadikan sandarannya? Ya ucapannya, pendapatnya, keyakinannya, kan begitu. Wabih, paham? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah meninggal, ya ajaran beliau, bimbingan beliau yang termuat dalam hadis-hadis, termuat dalam pengabadian ucapan para sahabat, Rasul mengajarkan kami demikian. Kan begitu. Karena Imam Syafi'i sudah meninggal, kita bisa meniru apa yang dilakukan Imam Syafi'i, meyakini apa yang diyakini Imam Syafi'i dengan cara kita membaca karya-karya beliau, membaca tulisan-tulisan beliau, petuah-petuah beliau. Dan tidak sepantasnya seorang mengatakan, Imam Syafi'i kan juga manusia. Jangankan Imam Syafi'i, Rasulullah pun juga manusia. Rasulullah juga apa? Manusia. Maka, ayuhal ikhwah, ahibbati fillah, barakallahu fikum. Hal-hal yang semacam ini kadang-kadang sepele, tetapi banyak pihak yang dalam kondisi tersesat di tengah jalan, menyangka bahwa Islam yang dijalani itu sudah berada di atas kebaikan, kebenaran, tapi tanpa disadari seorang sedang berjalan pada jalan yang menyimpang. Ironisnya dan bertolak belakangnya, kadang seorang mengakui jalan saya jalan yang benar, sementara pada prakteknya, sementara pada keyakinan-keyakinannya, sementara pada fikroh-fikrohnya yang ada, betul-betul jika dinilai bertentangan dengan apa yang diajarkan, apa yang dikehendaki Allah dan Rasul, kan begitu. Makanya tadi ucapan Imam Syafi'i ini satu ucapan yang luar biasa. Mengimani Allah, beriman kepada Allah, beriman dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala datangkan, itu Al-Quran tentunya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, ini perkara yang tidak mudah. Seperti tadi yang kita sebutkan, Allah menyebutkan dalam ayat-ayatnya tentang sifat-sifat Allah, tentang sifat-sifat Allah. Allah memiliki tangan. Naam, sifat-sifat Allah, Allah turun. Ada pihak-pihak yang mengatakan kita ini ingin mensucikan Allah. Allah itu jangan diserupakan. Allah zat yang maha suci. Dan tidak mungkin semua tadi kita apa? Kita sandarkan bahwa itu sifat Allah yang hakiki. Supaya selamat, mari kita takwil. Mari kita apa? Kita tafsirkan kepada makna lain supaya selamat. Justru penafsiran kepada makna lain yang tidak sesuai dengan zahirnya, itulah penafsiran yang tidak Allah kehendaki. Nah, dan tidaklah menafsirkan sesuai dengan makna yang terkandung itu mengharuskan menyerupakan Allah dengan makhluk, karena Allah telah memberitakan laisa kamitsli syai' wa huwas samii'ul basir. Dia itu zat yang tidak serupa dengan apapun. Dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka kata Syekhul Islam, barang siapa yang meyakininya dan tidak mendatangkan dengan sebuah pendapat yang menentang apa yang dikatakan Imam Syafi'i, maka sungguh dia telah menempuh satu jalan yang menuju kepada keselamatan baik dunia maupun akhirat. Baik dunia maupun akhirat. Makanya mohon maaf seandainya orang-orang kaum Asy'ariyah dalam masalah akidah misalnya, dalam masalah tauhid kami bersama akidahnya Asy'ariyah. Dalam mazhab bersama siapa? Bersama Imam Syafi'i. Naam. Apakah Imam Syafi'i itu akidahnya Asy'ariyah? Akidahnya Asy'ariyah? Ya, tentunya kalau sampai mengatakan begitu, berarti seorang tidak faham tarikh. Naam. Karena penisbahan Asy'ariyah kepada Abu Hasan Al-Asy'ari, sementara beliau hidup jauh di masa setelah Imam Syafi'i rahimahullah. Kan begitu. Naam. Sama juga sesungguhnya orang-orang yang menisbahkan tentang penisbahan tentang sesuatu, misalnya seorang divonis dikatakan dia sebagai Wahabi, sementara Imam Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri pun juga tidak menyeru kepada pengikutnya untuk apa, fanatik kepada beliau. Nah, dikit-dikit seorang yang menegakkan sunnah yang bisa dijalani, misalnya dengan pakaian di atas mata kaki yang orang menyebut dengan apa, pakaian apa, congkrang, iya, atau seorang yang memanjangkan jenggotnya, nah, dan semisalnya, wah ini Wahabi nih, kan begitu ya. Ini Wahabi yang suka mengkafirkan orang lain. Wahabi yang suka apa? Mengkafirkan orang lain. Wahabi yang eksklusif. Tidak bisa senyum. Sampai-sampai ada istilah, kalau saya tahu ada Wahabi yang bisa senyum, maka saya pertanyakan tentang kewahabiannya. Salafinya, salafi. Tidak betulan dia. Dia hanya bermain-main di situ. Tapi kalau salafi tulen, Wahabi tulen, tidak bisa bersenyum. Subhanallah. Naam. Allahumusta'an. Qultu, berkata Ashraf Ibn Abdul Maqsud, wa min aqwali Syafi'i, di antara ucapan Imam Syafi'i, alhamah fi babil asma wa sifat, yang cukup penting dalam pembahasan asma wa sifat, qauluhu, ya, ucapan Imam Syafi'i, lillahi ta'ala asma'un wa sifatun la yasa'u ahadan qamat alaihi al-hujjatu radduha. Di antara ucapan Imam Syafi'i yang tersohor dalam bab asma'u sifat, kata Syaraf bin Abdul Maqsud, Allah itu punya nama dan punya sifat. Allah itu punya nama-nama dan punya sifat-sifat. Tidak ada kesempatan, tidak boleh bagi siapapun untuk menolak na'am ketika telah sampai hujah padanya. Tidak ada bagi seorang untuk mengatakan ini bukan sifat Allah ketika telah sampai pernyataan Allah menyifati dirinya dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in khalafa ba'da thubutil hujjah alai fa huwa kafirun. Kalau saja seorang itu membolehkan ketika telah sampai kepadanya hujjah tentang penetapan sifat dari sifat-sifat Allah, barang siapa yang dalam keadaan dia menentang ketika datang kepadanya, ketika datang penjelasan kepadanya, sampai kepadanya hujjah, penjelasan, ini satu sifat yang Allah tetapkan, baik pada Al-Quran maupun pada hadis, kemudian orang itu menentangnya, kata Imam Syafi'i, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Nah, andai kata Imam Syafi'i hidup di zaman kita sekarang, terus menghadapi orang-orang yang telah sampai kepada mereka dari kalangan Asy'ariyah, kalangan Sufiyah, yang mereka itu menolak sebagian sifat, mengambil sebagian sifat, pasti Imam Syafi'i akan difonis sebagai apa? Wahabi. Iya, karena mengkafirkan. Ya tidak? Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang telah sampai kepadanya hujjah, tegaknya hujjah, sampai kepadanya kejelasan, penjelasan, keterangan mana yang menunjukkan bahwasanya sifat ini sifatun thabitatun lillah, mana yang menunjukkan penetapan ini merupakan nama dari nama Allah, ini ayatnya ada, ini hadisnya ada, dan ini keterangan para ulama. Tidak, kami tidak menerima karena akal kami tidak bisa menjangkau. Nah, akal kami tidak bisa mengurainya, tidak bisa menjangkaunya, tidak bisa memahaminya. Ya miskin, ya jahil, bukankah banyak tentang sifat-sifat Allah yang di situ la tudrak al-ukul, akal manusia tidak mampu menjangkau. Karena memang Allah disifati dengan sifat yang yaliku bijalalih. Yaliku bijalalih. Sesuai dengan kelayakan Allah. Naam. Dan memang kita juga tidak dituntut untuk sampai demikian. Sebagaimana pihak yang mengatakan menetapkan Allah itu punya tangan, katanya mereka, menetapkan Allah itu punya tangan, itu mengharuskan bahwasanya tangan Allah itu ada jari, ada ruas-ruasnya, ada telapaknya, ada pergelangannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Siapa yang memerintahkan Anda untuk seperti itu? Datangkan seorang alim yang kemudian mengajarkan seperti itu. Tidak. Para ulama menjelaskan ketika datang ayat yang memberitakan satu sifat dari sifat Allah, contohnya tangan, difahami makna tangan. Adapun tafsil rinciannya bahwa tangan harus demikian demikian, kita tidak pernah mendapatkan yang seperti itu, dan Rasul juga tidak pernah mengajarkan. Demikian pula Rasul mengajari para sahabat juga bukan orang-orang yang tertinggal sisi pemahamannya. Para sahabat itu orang-orang yang berakal. Sampai-sampai mereka dilarang mencatat kecuali Al-Quran. Nah, bahkan catatan Al-Quran itu pada beberapa orang saja. Adapun yang lainnya, di mana dicatat? Di mana dicatat? Kalau yang nggak boleh bawa catatan, terus di mana dicatat? Ya di hafalannya. Sekarang misalnya, besok nggak boleh belajar membawa catatan. Tapi yang gak hafal awas. Siap tidak? Atau malah senang? Malah senang gak bawa catatan? Gitu ya? Kan begitu? Tidak. Justru Al-Quran dihafal oleh mereka. Demikian pula, jangankan Al-Quran, hadis pun demikian. Sementara kalau kita lihat, sesungguhnya hadis itu ribuan. Imam Bukhari dalam kitabnya 4000 lebih hadis. Nah, dengan rincian siapa yang meriwayatkan, siapa yang meriwayatkan. Itu semua sumbernya dari mana? Dari para sahabat. Dari para sahabat. Sebagian sahabat yang mereka itu hafalan hadisnya cukup banyak. Ada yang menyimpan satu saja, tapi disimpan dengan utuh. Nah, kita ini kadang-kadang menerima sebuah hadis, sudah satu, enggak utuh lagi. Kadang, misalnya, saya mau tanya sebuah hadis, apa hadis itu? Awalnya begini, enggak nyambung juga awalnya apa gitu. Tengahnya gimana? Enggak nyambung juga, terus akhirnya gimana? Enggak nyambung juga lah, terus apa hadisnya kan begitu ya? Naam, ikhwana barakallahu fikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhatib, memahamkan syariat, mengajak bicara itu kepada umat, para sahabat yang mereka itu bukan orang-orang tertinggal. Kadang khitabnya dengan ucapan-ucapan yang di situ jelas. Kadang dengan kalimat-kalimat yang berupa pemaknaan yang diistilahkan ada nilai sastra, itu pun mereka juga fahami. Nah, sementara kita kadang mengulang-mengulang-mengulang belajar pun juga enggak paham-paham. Iya. Yeah. Nah, fa ayol ikhwal hadirin barakallahu fikum, sehingga kata Imam Syafi'i, barang siapa yang telah sampai kepadanya hujjah, naam, terhadap satu sifat dari sifat Allah dan kemudian dia menentangnya, maka bisa menyebabkan orang itu jatuh kepada kekafiran. Fa amma qabla thubutil hujjah alaih fa mahdhurun bil jahli. Adapun orang itu kadang belum sampai kepadanya hujjah, belum tetap, belum mendapatkan dalil hujjah yang kuat, mungkin kadang orang menolak, mungkin kadang orang tidak meyakini itu satu sifat dari sifat Allah. Dan itulah yang dikatakan mungkin orang tadi belum mengetahui, maka kepada orang-orang yang belum mengetahui, mahdzur. Boleh kita katakan bahwa orang tadi orang yang diberikan udzur. Dan dalam keadaan seorang, atau ma'dzurun, afan ma'dzurun bil jahli, seorang diberikan udzur atas kejahilan yang menimpa padanya. Li'anna ilmu dhalika la yudrak, bil akth, karena masalah ilmu perihal tentang nama dan sifat Allah, menetapkan nama dan sifat Allah itu tidaklah bisa diukur dengan kemampuan akal seorang. Sekuat-kuatnya akal orang untuk menetapkan ini nama Allah, adapun yang ini bukan karena tidak sesuai dengan akal, ini sifat Allah, adapun ini bukan sifat Allah, tidak mungkin seperti itu. Wala birru'yah wal fikr, demikian pula juga tidak dengan pandangan. Orang mungkin kadang pandangannya kuat, oh dengan pandangan begini. Demikian orang mungkin kadang pemikirannya kuat, daya fikirnya kuat. Semua tadi tidak berguna dalam menetapkan apa? Nama dan sifat. Dalam menetapkan nama dan sifat. Qala wa yathbut hadhihi sifati wa yanfi anha at-tashbih kama nafa an nafsihi. Sehingga sepantasnya seorang menetapkan sifat-sifat dan menolak sifat-sifat sebagaimana yang Allah tetapkan dan sebagaimana pula yang Allah tiadakan. Itu jalan selamat dunia dan akhirat. Apa yang telah Allah tetapkan itulah yang kita tetapkan. Apa yang Allah tiadakan itulah apa yang kita tiadakan. Sebagaimana yang Allah beritakan, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kita ambil kandungan yang termuat dalam ucapan Imam Syafi'i. Ma tadhamanathu kalam al-Imam Syafi'i. Apa yang terkandung dalam ucapan Imam Syafi'i? Tadhammana kalam al-Imam Syafi'i ma yati. Pada ucapan Imam Syafi'i yang telah kita bacakan tadi terkandung beberapa hal. Yang pertama, al-imanu bima jaa'a 'anillah ta'ala fi kitabihil mubin. Mengimani dengan apa yang Allah datangkan, apa yang datang dari Allah, segala apa yang datang dari Allah. Mengimani seluruh perkara yang datangnya dari Allah dalam kitabnya yang jelas, yaitu dalam Al-Quran Al-Karim. Alama aradahullah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Min ghairi ziyadatin, tanpa harus ada bentuk menambah. Wala naqsin, tanpa ada upaya atau bentuk mengurangi. Wala tahrif, dan tidak ada pula bentuk seorang memalingkan. Memalingkan makna, memalingkan lafadznya. Kadang lafadznya utuh, tapi dipalingkan dalam hal pembacaannya. Naam. Seperti orang-orang yang mereka itu mentakwilkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah berucap. Maka mereka memalingkan harakat firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Mereka palingkan wa kallamallaha Musa taklima. Nah, di sini mereka masih bisa berkutik-kutik. Bagi yang mungkin menelusuri lughatul Arabiyah, isim Musa itu kan harakatnya tidak jelas, yang dikatakan muqaddar. Iya. Yeah. Musa itu kan dhammahnya tidak jelas, seperti Muhammadun, Aliun, Zaidun, itu kan jelas. Iya. Yeah. Ahmadu kan jelas. Tapi Musa, mana harakatnya? Enggak ada. Muqaddar. Apakah Musa sebagai pelaku atau yang dikenal dengan sebagai objek maful bih, tidak diketahui di situ. Sehingga kondisi seperti ini mereka masih bisa berkelit dengan mengatakan wa kallamallaha Musa taklima. Musa yang berbicara kepada Allah, bukan Allah yang berbicara kepada Musa. Taib al-sunnah kadang, ya tidak apa-apa. Tetapi bagaimana takwil kalian terhadap surah yang atau ayat yang ada pada surat Al-A'raf? wa kallamahu rabbuhu. Dia yang berbicara atau Rabb-nya yang berbicara kepadanya. Tidak mungkin di situ akan terulang wa kallamahu rabbahu. Dia Allah yang berbicara kepada Allah nanti yang terjadi. Nah, fa ayyul ikhwah barakallahu fikum, demikian pula sebagian pihak membuat tahrif dipalingkan juga dari sisi huruf, sebagaimana orang-orang Yahud yang mengatakan hittatun dilafadzkan dengan apa? Hintah. Maka seorang muslim harus mengambil dan dijadikan sikap apa yang diucapkan Imam Syafi'i tadi. Imam Syafi'i atas ucapannya amantu billah wa amantu bima jaa'a 'anillah ala muradillah, amantu bi rasulillah wa bima jaa'a rasulillah ala muradi rasulillah, itu terkandung pada ucapan Imam Syafi'i al-iman bima jaa'a 'anillah ta'ala fi kitabil mubin ala ma aradallah min ghairi ziyadatin wala naqsin wala tahrif. Mengimani semua yang datang dari Allah yang termaktub dalam kitab al-mubin, Al-Quran yang sangat jelas, tentunya berdasarkan apa yang Allah kehendaki tanpa harus menambah-nambahnya, tanpa harus mengurang-uranginya, tanpa harus memalingkan baik itu harokat, baik itu huruf, lebih-lebih maknanya. Lebih-lebih apa? Maknanya. Nah, yang kedua, al-imanu bima jaa bihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengimani dengan seluruh atau apa yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnati Rasulillah, yaitu apa yang termuat dalam sunnah beliau, dalam ajaran beliau. Baik itu perbuatan beliau, itu meliputi perbuatan beliau, ucapan beliau, takrir beliau. Beliau menyepakati sesuatu, para sahabat mengerjakan, beliau sepakat, tidak mengingkari. Nah, itu namanya takrir. Alama aradahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga harus sesuai dengan apa yang Rasulullah kehendaki. Jangan seorang bergaya hafal hadis. Naam, faham tentang maknanya, tetapi tidak menerapkan sesuai apa yang Rasulullah kehendaki. Contoh, dari kalangan orang-orang Khawarij. Mereka menafsirkan tentang ayat inil hukmu illa lillah. Hukum ini hanya milik Allah. Hukum ini hanya milik Allah. Difahami bahwa tidak boleh seorang menetapkan hukum-hukum yang tidak ada pada Al-Quran. Akhirnya mereka mengkritisi pemerintah. Mengkritisi apa? Pemerintah. Nah, dengan mengawali bahwa penguasa-penguasa kita itu tidak berhukum dengan Al-Quran. Ya, seperti negara kita katanya. Mana undang-undangnya? Tidak berdasarkan kepada Al-Quran. Semua dikritisi. Bahkan sampai mereka mengistilahkan ridha. Mereka ridha. Padahal belum tentu. Belum tentu para penguasa negara kita itu kemudian dengan hukum-hukum seperti itu mereka dalam hatinya meridhai. Bisa saja karena sebuah keterpaksaan. Nah, akhirnya mereka memvonis bahwa pemerintah kita itu kafir. Kalau sudah menyimpulkan kepada kekafiran, orang kafir itu boleh diapakan? Hah? Boleh dibunuh, boleh diperangi. Hartanya apa? Halal dirampas, kan begitu ya? Sehingga mereka merampas harta-harta milik pemerintah tertentu. Kadang terjadi apa? Pembongkaran, perampokan insan-insan tertentu. Mereka mengatakan ini halal. Nah, sabotase misalnya, tambang-tambang tertentu mereka ambil. Nah, urusan-urusan yang terkait dengan pemerintah, Sehingga kalau kita misalnya jalan naik kendaraan, kemudian di sana ada pengatur jalan, ada lampu merah, tandanya disuruh berhenti, hijau jalan, enggak usah dituruti, karena itu tidak ada dalam apa? Al-Quran dan Sunnah. Nah, tidak ada dalam apa? Al-Quran dan Sunnah. Taib. Lah terus kita itu ketika tinggal di negara kita, misalnya kita disuruh membuat KTP, bikin KK, oh enggak perlu itu. Karena tidak ada ketaatan kepada penguasa. Ya, akhi antum lebih baik jangan tinggal di Indonesia sana ya. Cari daerah yang memang betul-betul tidak ada apa pemerintah. Ya, di bawah dasar laut enggak apa-apa. Kalau memang siap. Walaupun dasar laut tetap milik, kalau itu wilayah Indonesia kan masih milik Indonesia ya. Jadi begitu. Anehnya kenapa kok mereka kemudian tetap tinggal di sini? Kenapa? Allahumma musta'an. Mereka mengatakan bahwa inil hukmu ila lillah. Tidak bolehnya pihak-pihak manusia itu melakukan apa? Campur tangan dalam masalah hukum Allah. Demikian pula mereka pun memaksa dan mengilzamkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala harus mengadab, menyiksa para pelaku dosa. Karena Allah azza wa jal berfirman, innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Nah. Dan Allah berjanji kepada orang-orang yang menentang, itu harus diadab, disiksa. Nah. Harus disiksa. Sementara mereka lupa bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat kesyirikan, tetapi masih mengampuni orang-orang yang dosanya selain daripada kesyirikan. Walaupun apa yang dikerjakan tadi luar biasa, membunuh, merampok, mencuri. Tapi Ahlussunnah tidak mengajarkan untuk merampok. Hanya kalau seorang jatuh dalam perbuatan itu dan dia bertaubat, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni. Bahkan seandainya belum bertaubat, meninggal dalam kondisi seperti itu, bisa saja itu tahta masyiatillah, masih berada di bawah kehendak Allah, insya'a azabah. Kalau Allah menghendaki para pelaku dosa belum sempat taubat meninggal, kalau Allah menghendaki untuk diadab, diadab. Wa insya'a ghafaralah, kalau Allah menghendaki untuk diampuni, akan diampuni pula. Dan sekali lagi, ini bukan rekomendasi. Ahlussunnah mengajarkan para pengikutnya untuk berbuat dosa. Tidak. Tetapi yang namanya manusia kadang jatuh dalam kesalahan dan dosa. Dan kita dibimbing bahwa pelaku dosa itu jika bertobat diampuni oleh Allah, dan jika belum maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki untuk diadab, diadab. Jika Allah menghendaki untuk diampuni, diampuni pula. Nah, kadang kita mendengar, dan itu bagi orang-orang yang dalam keadaan agamanya dapatnya itu hanya sambil mampir, kadang berkelakar, kadang menyepelekan, atau kadang geli, atau kadang mempertanyakan kebenarannya. Sebagai contoh, kisah wanita yang tidak baik, wanita yang moralnya tidak baik, wanita asusila, dikatakan masuk jannah gara-gara apa coba? Memberi minum apa coba? Anjing kan begitu ya? Enggak masuk akal katanya. Sofia menentang, enggak mungkin seperti itu. Enggak mungkin seperti itu. Muslim kan dengan hati-hati dengan anjing ya. Kalau sudah disebut, disinggung masalah anjing itu, masya Allah, mati-matian mereka. Lah ini ngasih minum anjing kan begitu. Kok bisa masuk jannah? Kok enak betul kan begitu ya? Ini bahaya. Komentar-komentar yang semacam ini bahaya. Pertama, paling tidak kita sudah meragukan hadis. Lah kalau kita sudah meragukan hadis, kan ragu dengan apa yang dibawa Rasul. Sementara tadi barusan kita mendapatkan pelajaran, Imam Syafi'i mengatakan apa? amantu bi Rasulillah wa bima jaa'a an Rasulillah ala muradi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga poin yang kita sampaikan pada poin yang kedua, apa yang bisa kita ambil dari ucapan Imam Syafi'i, kita mengimani apa yang dibawa Rasulullah, yaitu yang termuat dalam sunnah-sunnah beliau, sesuai dengan apa yang Rasulullah kehendaki tanpa menambah, min ghairi ziyadatin wala naqsin wala tahrif, tanpa memalingkan juga, tanpa memalingkan juga. Nah, hadis-hadis sampai kadang kepada kita, sebagian pihak memahami tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, memahami hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga tidak sesuai dengan yang Rasulullah kehendaki. Contohnya kaum Khawarij. Contohnya kaum Khawarij. Salah satunya hadis di mana Rasul sallallahu memberikan ancaman. Di antaranya ialah kufrun fi ummati. Ada nilai kekufuran pada umatku. Ada nilai kekufuran pada umatku. Yaitu perbuatan-perbuatan, contohnya ialah at-ta'nu fil ansab, mencela dalam masalah nasab. Mencela dalam masalah nasab. Nah, kalimat-kalimat yang semacam ini oleh orang-orang yang fahamnya gampang mengkafirkan kaum muslimin, berarti Rasulnya mengkafirkan. Tunggu apa lagi? Tidak perlu penjelasan. Seorang yang mencela nasab itu adalah kafir. Seorang yang mencela nasab itu adalah kafir. Rasul mengatakan la'anallah man la'ana walidai. Allah melaknat pihak yang melaknat orang tua. Ya Rasul, kaifa yal'an al-walidai? Bagaimana orang kok bisa terjadi melaknat kedua orang tua? Yal'an rajul abar rajul wa yal'an abah. Seorang ketika mungkin cekcok, pihak satu melaknat bapakmu begini. Yang dilaknat bapaknya tidak apa? Rela. Bapakmu juga begitu. Terjadi pelaknatan. Kan demikian. Bapaknya jadi apa? Jadi yang dikambing hitamkan. Rasulullah mengatakan la'anallah, Allah melaknat. Dan kata-kata laknat ialah tardu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Mungkin orang mengatakan, "Loh, kalau orang sudah dilaknat berarti divonis bahwa dia kafir." Demikian pula la'anallah, Allah melaknat akilur riba, yang makan dari hasil riba. Pihak-pihak tertentu mengatakan salah satu bentuk dan wujud kaum muslimin itu setuju dengan muamalah ribawiyah, berbondong-bondongnya kaum muslimin menjadi para nasabah. Menyimpan uangnya di bank, muamalnya dengan di bank, para mahasiswa itu umumnya. Sekarang kan begitu ya. Tentunya di luar kota gak mungkin pentransferan uang itu pakai pos, ya. Jarang. Andai kata mungkin masih ada 1-2. Tapi rata-rata memakai apa? Bank. Pakai rekening. Dan mereka kadang-kadang tidak aman. Mengatakan begitu kalau simpan di kos-kosannya nanti khawatir. Nah, katanya begitu. Lihat itu bolak-baliknya mereka. Bahkan di situ ada apa? Apa itu kalau ngambil uang pakai ATM ya, apa namanya kalau ruang ATM itu, nah kan di jalan-jalan itu kan banyak ya, di supermarket depannya ada ruangan ATM itu ya, berbondong-bondong, berdundun, saksikanlah itu menunjukkan bahwa mereka rela dengan apa, muamalah ribawi, ya berarti mereka kafir karena menyetujui. Coba seperti itu singkatnya mereka bermatematika. Seandainya mereka tidak menyetujui, pasti mereka melakukan apa? Aksi. Pengingkaran dan seterusnya, tidak setuju dengan hal itu. Tapi lihat, mereka rela. Berbondong-bondong. Nah. Subhanallah. Tadi kita berangkat itu, sebelum sampai, apa ini? Telaga apa ini? Telaga Bening ya? Apa ini? Setelah terminal Bawen ya. Kalau jalur jalur alternatif itu namanya apa? Rawa Pening ya. Itu sak kampung itu jalan kaki sampai ada yang bawa bayi, ibunya dorong. Itu kaosnya itu tertulis La ilallah. Ya sekelas dengan masalah bank gitu. Apa tadi ya? Kok lupa saya. Al-Muhim. Semua itu pakai kaos ragam begitu. Andai kata kita ini seorang yang gampang mengkafirkan, buktinya mereka rela pakai kaos dibagi-bagi dari pihak orang-orang yang menyuarakan apa? Riba. Mu'amal riba buya. Usah kampung itu kafir semua berarti. Kan begitu ya. Karena ridho, rela. Panas-panas, jalan kaki seperti itu. La haula wa la quwwata illa billah. Maka hati-hati. Hati-hati. Hadis Rasul kita imani, kita yakini, tetapi cara memahaminya pun juga harus sesuai dengan apa yang dikehendaki Rasulullah. Terus bagaimana bisa sampai pemahaman supaya sesuai dengan apa yang dikehendaki Rasulullah? Belajar dengan para ulama yang memang dikenal, diketahui, fahamnya tidak menyimpang. Fahamnya tidak menyimpang. Nah, wa fi hadzal kalami raddun ala ahli ta'wil wa ahli tamtsil. Kata Syekh Mutsaimin dalam syarah beliau, maka atas ucapan Imam Syafi'i tadi ada bantahan. Coba. Sekarang kan orang kadang pobi, alergi dengan istilah bantahan. Saya itu ngaji tidak pernah setiap majelis yang saya datangi kecuali nyalahkan. Nah, kan gitu ya. Kecuali nyalahkan, kecuali bantah. Nah. Padahal Al-Qur'an itu datang pun banyak ayat-ayat yang di situ apa? Wujudnya berupa bantahan. Loh, apa kalau kita membaca Al-Qur'an pas ketemu ayat bantahan kita lewati? Enggak suka saya dengan Al-Qur'an ini. Hati-hati. Hati-hati kita bisa terjerumus kepada kekafiran. Lewat hadis Rasul, walaupun kita tidak pernah mengibaratkan ya, Rasul mengatakan terhadap Khawarij ya, dengan istilah yang akrab sekarang kaum teroris yang suka memberontak, yang mengkafirkan kepada penguasa, ingin membuat negara sendiri. Itu kata beliau, kilabu ahlin nar, anjing-anjing neraka. Pernahkah kita ngomong seperti itu? Mereka itu anjing-anjing neraka. Pernah seperti itu? Enggak tega kita ngomong. Rasul mengatakan demikian. Taib. Kata beliau, atas ucapan Imam Syafi'i ada bantahan kepada orang-orang yang suka mentakwil. Menafsirkan dengan tafsir yang tercela. Takwil itu kalau diarahkan kepada orang-orang yang mereka memahami ayat atau hadis dengan paham pemahaman yang menyimpang, itu diistilahkan dengan takwil madzmum. Penafsiran yang tercela. Wa ahli tamthil, orang-orang yang suka menyamakan, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Li'anna kulla wahid minhum lam yu'min bima ja'a 'anillah wa rasulihi 'ala muradillah wa rasulih. Camkan ini. Karena pihak-pihak tadi masing-masingnya tidak mengimani apa yang datangnya dari Allah dan Rasulnya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Itu asalnya. Sebab, kenapa muncul orang-orang ahlu ta'wil, orang-orang yang suka mentafsirkan dengan tafsir yang tercela, tafsir yang tidak betul, tafsir yang tidak benar. Munculnya orang-orang yang suka menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu disebabkan karena mereka tidak mengimani Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan Rasulnya. Kalau kemudian kita katakan apakah mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Wah langsung. Masa mereka itu mengatakan kita bukan orang-orang yang beriman kepada Allah? Ya. Kita ini orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, Mereka mengatakan bahwa kita ini bukan orang-orang yang tidak mengimani Al-Quran dan Sunnah. Katakan, mereka istilahkan orang-orang yang benci kepada Wahabi, orang-orang yang benci kepada Ahlussunnah dengan Thariqatus Salaf. Di kajian-kajiannya, di majlis-majlisnya, mereka memvonis bahwa kita itu orang yang tidak apa mengangkat tinggi-tinggi tentang Al-Quran dan Sunnah. Sampai-sampai kadang-kadang mereka mengatakan, coba mana dari mereka yang hafal Quran misalnya begitu. Mana dari mereka yang hafal hadis? Poin yang ketiga ini yang sesungguhnya perlu kita angkat. Kita tidak mengatakan bahwa kaum muslimin tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin tidak mengimani Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kaum muslimin dalam mengimani Allah dan Rasulnya, mengimani Al-Quran dan Sunnah, tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan Rasulnya kehendaki. Nah, sehingga dari situlah mereka menyimpang. Dari situlah mereka menyimpang dan munculnya berbagai macam takwil, pentafsiran yang menyimpang, demikian pula penyerupaan. Fa'inna ahla ta'wil, karena orang-orang yang mereka menafsirkan Al-Quran maupun Sunnah dengan tafsir yang tercela, naqasu, mereka mengurang-urangi, tidak utuh, kan demikian. Orang-orang yang menyimpangkan, orang-orang yang menafsirkan Al-Quran maupun Sunnah dengan penafsiran yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, berarti mereka mengurangi, kan begitu. Lafadznya utuh, ayatnya tidak dikurangi, tapi tafsirnya disimpangkan, berarti kan kurang. Akan menjadi utuh kalau lafadznya tidak dikurangi, tafsirnya pun sesuai dengan apa yang ditafsirkan atau yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, akan lengkap. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu dengan kesempurnaan. Agama turun juga dengan kesempurnaan, termasuk hadis. Dan wujud daripada kesempurnaan Al-Quran ialah menafsirkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan Rasulnya kehendaki. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Islam sudah sempurna. Kata Imam Malik, asy-syai' al-kamil, sesuatu yang sudah sempurna, la yahtaj ila ziyadah wan naqs. Kata Imam Malik, Allah sudah menyempurnakan agama ini. Sesuatu itu kalau sudah sempurna, tidak perlu penambahan dan pengurangan. Kadang ada pihak, oh ini kayaknya kurang bagus ini kalau enggak ditambah-tambah. Bid'ah itu hanya menambah kok, supaya semakin indah. Tidak semakin indah, semakin buruk. Iya. Wah, ini terlalu keras, perlu dikurangi. Tidak demikian. Tidak demikian. Wah, itu kan syariat dilakukan dan diterapkan di zaman Rasul. Zaman onta, zaman padang pasir. Kita bukan zaman onta dan bukan zaman padang pasir. Negeri kita hijau dan negeri kita bukan negeri onta. Ada kuda, iya. Ada kijang. Iya enggak? Apa? Ya mobil-mobil itu kan banyak kuda, ada kijang. Baik. Allahumma musta'an, sehingga mereka mengatakan tidak pas kalau diterapkan, terlalu berlebihan, harus dikurangi. Jilbab diistilahkan dengan menutup muka itu jilbab yang identik dan selaras dengan orang-orang di gurun sana karena debu luar biasa. Masya Allah, jangan dikira negeri kita ini negeri yang tidak berdebu. Kalau memang itu ukurannya ya. Lah kalau pas hujan debu kemarin, lebih dahsyat mana? Akal-akalan manusia. Sehingga diistilahkan cadar tidak pantas. Nah, pakaian seperti itu tidak pantas dipakai. Kultur kita itu kultur yang akrab. Coba kalau kemudian seorang wanita jilbabnya itu yang ditutupi separuh kepalanya, kan menampakkan keakraban ya. Iya. Di atas telinga begitu, ya, telinganya masih kelihatan. Kan nampak keakraban. Ya ditutup rambutnya aja. Kan yang aurat rambutnya. Masya Allah. Begitu ya. Ya kalau yang aurat rambutnya lebih baik rambutnya ditinggal di rumah. Keluar. Gak usah pakai rambut. Nah. Sementara mereka seringkali mengkritisi bahwa kalau sudah pakai pakaian begitu, tidak menampakkan keakraban, tidak menampakkan keluasan. Subhanallah. Berarti di situ kita mengkritisi para ummahatul mukminin, para ummahatul mukminin. Naam, Zainab yang dikenal seorang yang menyusul awal istri Rasul, yang menyusul dan dikabarkan sebagai seorang yang pertama kali akan menyusul beliau wafatnya itu karena banyak bersedekah. Beliau bekerja, beliau mencari penghasilan untuk kemudian menggampangkan bersedekah. Yang namanya sedekah itu kan ada pihak yang menerima. Yang namanya pihak menerima itu kan ada kelegaan, iya kan begitu? Dan yang memberi pun juga ada kelegaan. Kalau orang tidak lega kepada pihak-pihak itu, enggak mungkin dia akan menampakkan apa? Memberikan sedekahnya. Tentunya dalam sedekah itu ada imbal balik. Seorang yang memberi dengan lega. Coba misalnya, kita ada orang yang kayak gemar bersedekah. Kalau ngasihnya misalnya, nih ambil. Sebar uangnya begitu. Kira-kira kita yang diberi itu kayak apa coba ya? Misalnya dia punya makanan, diambil makanan diremet gitu, nih ambil, kan begitu ya? Dan seterusnya. Atau barang, ya mungkin ngasih mie kepada kita satu dus, kita gambarkan mie kan gampang ditendang ya, mie satu karton begitu, nih ambil sambil ditendang, ambil ini. Kira-kira seorang bersedekah dengan seperti itu yang menerima lega tidak? Tidak akan lega. Atau orang mendekte, ini ambil, tapi awas, ya. Jangan macam-macam dengan saya, ya. Kan begitu. Kira-kira lega tidak? Nah, tidak mungkin. Tidak mungkin seperti itu. Itu ummahatul mukminin dikenal seperti itu. Kok kemudian ujung-ujungnya mengatakan tidak ada nilai supelnya, tidak ada nilai keakrabannya, dan seterusnya. Ya mungkin, sebagai tanbih artinya ya, sebagai tanwi mungkin sebagian ummahat dengan pakaian begitu kaku, ya diingatkan. Nah, alhamdulillah bisa serawung, bisa bergaul. Jangan sampai kita mungkin kontrak di satu kampung, di satu tempat, ya. Di situ 10 tahun tidak kenal depan kita siapa, kanan kita siapa, sebelahnya ada yang meninggal, enggak tahu juga kalau sudah meninggal. Nah, fa ahibbatul kiram barakallahu fikum. Sehingga itu sesungguhnya hanya tuduhan-tuduhan, demikian pula upaya-upaya untuk memojokkan. Dan kita yakin bahwa libas nisa, pakaian wanita yang masyru', yang disyariatkan ialah pakaian-pakaian yang memang betul-betul tidak menampakkan aurat mereka. Nah. Qala fa inna ahla ta'wil naqasu. Jadi orang-orang para penafsir-penafsir yang menyimpang tadi justru mengurangi. Karena Islam sudah sempurna. Seorang akan bisa mencapai kepada kesempurnaan kalau sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Wa ala tamthil. Adapun orang-orang yang mereka menyerupakan ialah orang-orang yang zadu. Orang-orang yang menyerupakan Allah. Orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk itu menambah-nambah. Iya. Allah tidak mengajarkan bahwa dirinya serupa dengan makhluk. Allah mengajarkan laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Dia tidak serupa dengan apapun. Dia zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kenapa kalian tambah-tambah kan begitu? Jadi orang-orang yang menyerupakan justru mereka menambah. Sementara Islam datang dalam keadaan telah sempurna, tidak perlu kata Imam Malik pihak-pihak siapapun yang menambah atau mengurangi. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Naam.